Sa Yahya Pasai 2. Anak-anak lon, ulon temulihnyo ke gata, mangat gata bek pubut deca. Tema menyona yang pubut deca, nibak getanyo nasidro yang bila. Gopnyan nakeh Isa Almasih yang adenyan. Gopnyan gelake ubak bapak ke getanyo. Melalu Isa Almasih nyan ke, deca-deca tanyo tepe ampun. Dan kon deca-deca tanyo mantong, menancit desa ban mandum umat manusia. Menyotanyo taat ubak pupu yang keperintah le Allah. Nyan tan rajih tanyo taturi potu Allah. Ureng yang pegah, ulon kuturi Allah. Temahana taat pupu yang keperintah nyan, ureng nyan desta. Dan Allah hana lam ate ureng nyan. Tema ureng yang taat ubak perintah Allah, ureng nyan jigasih Allah ngon sampurna. Nyan ke tandajih bahwa tanyo udip mesaboh ngon Allah. So-so mantong yang pegah jih nyan udip mesaboh ngon Allah, ureng nyan mesti udip jih jisetot tapak Almasih. Cedara-cedara yang lon gasih, yang ulon tulih nyo kon ke sawah perintah yang baru. Nyo perintah awai yang kata petruk ubak gata, yoh pun-pun tak gata mu iman ubak Almasih. Na ke habani ba Allah yang kagata dengar cikoh lom nyan. Bah pih menan, perintah yang ulon tulihnya baru cik. Sebab kebenaran duh tekalon lam tubuh Almasih dan lam dro gata. Sebab seput semakin lenyap dan terang yang betul kaji pepun mecahya. Ureng yang pegah bawajihnya na lam terang, dema ureng yang mantong jibanci kecedaraji. Ureng yang mantong na lam seput truk anjino. Ureng yang jigasih kecedaraji. Ureng yang udip lam pengeh. Ngon sabab nyan hana mesapu pih jut ke sabab ureng lain rot lam desa. Tema ureng yang banci ke cedaraji, ureng nyan na lam seput. Ureng nyan jejak lam seput. Dan hana jitepu ho jejak. Sabab le seput nyan jut ke sabab hana deh jikemalon. Ulon temulih ke gata, anu-anu. Sabab desa gata kata puampun sabab le Almasih. Ulon temulih ke gata, ayah-ayah. Sabab gata ta turi gopnyan, yoh awai kon pun tat, gopnyan na. Ulon temulih ke gata, hai ureng-ureng muda. Sabab gata, kata petalo si jehud. Ulon temulih ke gata, anu-anu, sabab gata ta turi Allah bapa. Ulon temulih ke gata, ayah-ayah, sabab gata ta turi firman yang kana yoh awai kon. Ulon temulih ke gata, ureng-ureng muda, sabab gata tegah. Firman Allah nalam ate gata dan gata kata petalo si juhud. Bek ke ta cinta donyanyo atau apu mantong yang nalam donyanyo. Menyo gata ta cinta donya nyan makna jih hana ta cinta ubak bapak. Pupu mantong yang nalam donyanyo yang ji harap le manusia mendeca yang ji kalon laju muhut dan ji pebangga-bangga atranyan. Ban mandum nyan nake hai-hai yang hana muasai ni bak bapak. Tema ni bak donya. Donya dan pupu mantong yang nalam donya yang jimuhut le manusia tengah lenyap. Tema ke ureng yang jiturut puken potu Allah, ureng yang tetap udip si umur masa. Anak-anak lun, ake jaman kato tat. Kalu tak pegah bak gata, yoh awai kon bahwa musuh Almasih tema teka. Dan jino kateka, jai tat musuh Almasih. Nyan ke tandaji bahwa ake jaman kato tat. Musuh-musuh Almasih nyan nakeh ureng-ureng yang kaji tinggai tanyo. Sabab awak nyan yang sibu najih kubit kon ureng getanyo. Menyo awak nyan awak getanyo, katente awak nyan tetap nam sajan ngon tanyo. Tema awak nyan ji tinggai tanyo, ngon lagi nyan duh keh bahwa hana mesi dropih lam kawan awak nyan yang bit-bit jitamong golongan tanyo. Tema gata kata terimong roh Allah yang kesintong le Isa Almasih. Dan nyan ke sabab jih gata ban mandum taturi ubah ajaran-ajaran yang betul. Ngon lagi nyan, ulon tulis surat ke gata kon le sabab gata hana taturi ajaran yang betul. Tema sabab le gata kata turi dan gata pih kata tepu bahwa hana yang sulit lam ajaran yang betul nyan. Yang mesulit nakeh ureng yang pegah bahwa Isa nyan kon raja peselamat yang kagepe janji le Allah. Ureng nyan musuh Almasih. Ureng nyan hana ji aku bapak menancit anu. Ureng yang ji aku anu, nyan saban cit hana ji terimong bapak. Dan ureng yang ji aku anu, nyan saban cit kaji terimong bapak. Sabab nyan, haba nyang kagata dengo yoh pun-pun tat, kata patih haruh keh gata jaga beget-get dalam mati. Menyohaba nyan gata simak get-get, gata tema sabe udep mesaboh ngon anu, dan ngon bapak cit tema. Dan nyokeh yang gepe janji le Almasih kedro ke getanyo. Udip sejati dan kekai. Ulon tulihnyo ke gata, kehai ureng-ureng yang tengoh ji usaha ji pengut gata. Tema menyoke hai gata kedro, Almasih kagesintong roh gop nyan atuh gata. Dan si mantong roh geh nyan mantong na atuh gata, hana perle na ureng lain ji purno gata. Sabab roh gop nyan, ji perno gata pupu mantong. Dan pun yang geperno nyan betui, kon haba sulit. Sabab nyan, bah ke gata taat ubak pun yang ji perno le roh nyan. Dan bah ke gata tetap udip mesaboh ngon Almasih. Ngon lagi nyan, anak-anak lun, tetap ke udip mesaboh ngon Almasih. Mangat singoh, bawa tegop nyan teka, tanyo tamu hadap ngon gop nyan dengan berani nyang penuh. Dan hana jut mesom sabab le male. Gata kata tepu bahwa Almasih udip menurut nyang gelake le Allah. Sabab nyan gata haruh tatepu. Tip-tip ureng yang udip menurut ajaran Allah nakeh anu Allah.